Janganlah aku dirayu, janganlah aku tergoda, tak sanggup ku menahan beban hati asmara, beban hati asmara. Janganlah aku dirayu, janganlah aku tergoda, tak sanggup ku menahan beban hati asmara, beban hati asmara. Hati tergoda oleh fana asmara. Pernah ku menderita selalu dilamun duka, karena hati tergoda oleh fana asmara. Hati menjadi gelisah karena pikiran tercurah selalu kepada. Apa yang lah ku alami, jangan sampai kau ulangi, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Demi ketenangan jiwa yang hauskan ketentraman, hentikanlah bujukmu. Hati menjadi gelisah karena pikiran tercurah selalu kepadanya. Janganlah aku dirayu, janganlah aku kau goda, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Beban kasih asmara.